berat. Iya. Sekaligus masalah yang sangat luas. Iya, kita katakan luas pertama dari hikmah itu sendiri. Iya. Hikmah itu kan bagi lautan. Iya, menyelami hikmah sama dengan menyelami lautan. Kalau menyelami lautan satu jam bisa dapat apa? Iya, belum dapat apa-apa. Iya, enggak cukup waktu kita satu jam. Belum lagi, iya, yang dibahas adalah hikmah kisah. Iya, kisah itu sendiri, iya, ada makna yang harus kita pahami. Ya, tadi ayatnya sudah sama-sama kita dengar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ada kata bil haqq. Iya, karena memang kisah itu disebut kisah kalau kisah itu mengandung al-haq, mengandung kebenaran. Nah, bagaimana hubungan antara kisah dengan kebenaran? Nah, itu ada kisah tersendiri. Yang ini satu jam juga, iya, sangat-sangat tidak cukup. Iya. Menyelami hikmah sama dengan menyelami kehidupan, menyelami kisah. Iya, kita sendiri jangankan memahami kisah orang lain, kisah hidup kita sendiri, iya, tidak jarang kita tidak tahu apa hikmahnya. Iya, dari kisah perjalanan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kisah dari perjalanan hidup orang lain? Dan kemudian yang kedua kisahnya adalah kisah yang ada di surat Al-Kahfi. Iya, kisah yang ada di surat Al-Kahfi. Padahal di surat Al-Kahfi ada berapa kisah? Enggak cuma satu kan, ada 4 kisah. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi. Wah, itu 5 pertemuan enggak selesai. Kita bicara tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, kisah perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir. Wah, itu bisa lebih lama lagi. Iya, yang ketiga, kisah tentang bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Wah, itu hikmahnya luar biasa. Iya, hikmahnya harus diurai, iya, secara hati-hati. Sebab kalau salah memahami hikmah bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, iya, kalau tidak detail di dalam memahami hikmahnya, itu malah bisa konslet. Iya, artinya justru bukan kebenaran, iya, bukan hikmah yang diperoleh. Dan yang lebih rumit lagi adalah kisah Zulkarnain, karena nanti kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Wah, itu lebih panjang lagi. Itu kisah Zulkarnain, ya, terjadi kapan, di mana, Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri sebenarnya bangsa apa. Iya, intinya ala kulli hal, kalau kita betul-betul bahas, iya, hikmah kisah Al-Quran surat Al-Kahfi untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bahas mulai jam sekian, mungkin jam 2 pagi baru selesai. Iya, gimana, sepakat sampai jam 2 pagi? Iya, antum oke aja, cuma duduk modalnya. Nah, karena itu mungkin teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyampaikan pembukaannya saja, muqaddimahnya, pengantarnya, ya, al-madkhal ila qissati suratil kahfi. Iya, al-madkhal ila qissati suratil kahfi. Ya, pengantar menuju kisah-kisah yang ada di surat Al-Kahfi. Tujuannya mudah-mudahan dengan al-madkhal, ya, dengan pengantar ini, ya, nanti teman-teman bisa mengolah sendiri hikmah apa yang kita bisa peroleh dari kisah-kisah yang ada di surat Al-Kahfi ini. Yang jelas, saya ingin mengawali majelis ini dengan satu ungkapan, iya, yang menyebutkan, iya, ini yang nanti kita sebut sebagai hikmah, ya. Ini yang kita katakan bahwa hikmah itu sangat dalam, karena hikmah itu bicara kebaikan yang Allah simpan di balik segala sesuatu. Jadi kita hanya akan dikatakan telah memperoleh hikmah kalau kita memperoleh kebaikan. Iya, memperoleh kebaikan. Dari katakanlah hikmah kisah Ashabul Kahfi, kita hanya akan dikatakan telah memperoleh hikmah kisah Ashabul Kahfi kalau kita menemukan kebaikan itu. Kebaikan yang sifatnya tidak hanya teoritik, tapi sudah sampai pada tingkat praktik. Iya, kebaikan yang tidak hanya ada di kepala, tapi kebaikan yang sudah terimplementasikan. Oh, berarti saya harus begini, harus begini, harus begini. Itu sudah langsung kepada taraf implementasi. Itu berarti hikmah. Kalau baru tahu, oh hikmahnya itu bukan hikmah namanya. Kita belum mendapatkan hikmah, baru mendapatkan pengetahuan tentang hikmah. Hikmah dengan pengetahuan tentang hikmah beda. Nah, karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan yang mungkin rasanya perlu kita renungkan. Ya. Ungkapan yang mengatakan, barang siapa ingin berdialog dengan Allah, maka berdoalah. Ya. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, berdoalah. Karena orang kalau berdoa kan dia berdialog dengan Allah. Dia memanggil Allah, ya Allah, Allahumma Rabbana. Berarti orang yang sedang berdoa itu sedang berdialog dengan Allah. Hanya engkau satu-satunya yang menjadi tempat harapan kami. Gak ada tempat berharap bagi kami kecuali engkau. Kan sedang berdialog. Jadi kalau kita ingin berdialog dengan Allah, berdoalah. Tetapi kalau kita ingin Allah berdialog dengan kita, maka bacalah Quran. Kalau kita ingin Allah berdialog dengan kita, bacalah Quran. Lebih tinggi mana? Kita yang berdialog dengan Allah atau Allah yang ngajak kita berdialog? Tinggi mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bukan kita yang mengajak berdialog dengan Allah, tapi Allah yang ngajak kita berdialog. Ya, dan itu akan kita temukan pada saat kita membaca Quran. Ya, pada saat kita sedang membaca Quran. Oleh karena itu, sebenarnya mana yang lebih tinggi kedudukannya? Berdoa atau baca Quran? Baca Quran. Iya, baca Quran. Ada satu hadis qudsi yang menyebutkan, ya, man syaghalahul Quran 'an mas'alati. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Quran, sedemikian sibuknya on mas'alati sampai lupa meminta kepadaku. Sampai enggak sempat meminta kepada Allah. Saking sibuknya baca Quran. Apa yang nanti akan Allah berikan kepada orang seperti ini? Dia bukannya enggak mau meminta, bukan. Iya, dia ingin meminta, cuma kesibukan dia bersama Quran menyebabkan dia enggak sempat meminta. Jadi bukan karena tidak mau meminta. Orang-orang yang sibuk dengan Quran seperti ini, apa kata hadis qudsi? Aku, kata Allah, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya sebaik-baik apa yang diminta oleh orang yang meminta. Aku akan berikan kepadanya sebaik-baik yang aku minta. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi yang sedang kita bahas, ya, itu merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan surat Al-Kahfi termasuk salah satu surat yang menjadi keniscayaan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Minimal iya, minimal kita membaca surat Al-Kahfi ini berapa kali dalam satu bulan? Bergantung Jumatnya berapa kali. Minimal 4, tapi bisa jadi 5. Ya. Kenapa? Memang begitu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berarti seminggu sekali setiap malam Jumat Allah ngajak kita berdialog melalui surat Al-Kahfi. Iya, berdialog melalui surat Al-Kahfi. Tentu ini yang kemudian ingin kita bahas bersama. Hasil dari kita membaca surat Al-Kahfi itu apa? Iya, hasil dari kita membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat itu apa? Kira-kira sudah terasa belum hasilnya? Kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi enggak? Oh, saya baru tahu ya sekarang ya. Iya. Kita sudah tahu dari dulu kan? Iya. Kita sudah tahu dari dulu. Acung tangan yang sudah lama ya memahami bahwa setiap malam Jumat ada kesunahan baca surat Al-Kahfi. Diamalkan kan? Hasilnya apa? Nah, ini yang perlu dicek dulu. Ada hasilnya enggak? Iya. Nah, ada atau tidak ada hasilnya itu gampang ngeceknya. Bagi yang sudah mengamalkan baca Al-Kahfi tiap malam Jumat, perhatikan baik-baik waktu baca surat Al-Kahfi. Iya. Sampai sekarang masih baca surat Al-Kahfi kan? Nah, waktu kita antum akhwat baca surat Al-Kahfi yang sudah kita baca berulang kali itu, iya, yang kita sudah baca berulang kali itu, setiap kali kita membaca, mungkin kita ingat-ingat, ya malam Jumat terakhir kemarin, masih sering menghitung halaman sisa nggak? Masih. Kalau waktu baca surat Al-Kahfi masih saja menghitung halaman sisa, itu tandanya baca surat Al-Kahfinya belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Ya, kenapa saya katakan belum ada hasilnya? Ya, hasilnya cuma baca. Tapi kalau sampai pada tingkat hikmah, berarti belum dapat. Kenapa saya katakan belum dapat? Pertanyaannya, emang kenapa harus menghitung halaman sisa? Apa maksudnya? Kira-kira apa maksud kita menghitung halaman sisa itu? Dan ternyata ketika dihitung jumlah halamannya masih banyak, itu rasanya lega atau rasanya kayak beban? Ketika dihitung, ya Allah, masih 4 halaman. Itu berarti sekian kali baca surat Al-Kahfi belum ada hasilnya. Belum ada hasil. Nah, kenapa belum ada hasilnya? Ini yang kita bahas bersama ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ya bagaimana agar Al-Qur'an ini mengalirkan hidup kita menuju surga. Itu berarti kita baca Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an ada hasilnya, mengantarkan kita ke surga. Mengantarkan kita ke surga. Ya, bahasanya adalah mengalirkan. Karena tidak ada yang lebih enak dalam hidup ini kecuali mengalir. Pernah dengar orang yang filosofinya asesi mengalir saja? Salah enggak? Enggak. Tapi yang harus dipastikan mengalirnya kemana? Kalau mengalirnya yakin ke surga itu enggak ada masalah. Bahkan itu senikmat-nikmatnya hidup. Kalau kita bisa mengalir menuju ke surga. Tapi kita hanya akan mengalir menuju ke surga itu bersama Al-Quran. Mustahil orang hidupnya akan mengalir ke surga kalau tanpa Al-Quran. Nah, bagaimana caranya sekali lagi agar Al-Quran mengalirkan hidup kita menuju ke surga? Iya, mengalir ke surga bersama Al-Quran. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini konsepnya. Al-Quran tidak akan mengalir membersamai perjalanan hidup kita menuju ke surga kalau kita kecuali kalau kita mau mengalirkannya masuk ke dalam hati. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Al-Qur'annya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain Allah juga menyediakan untuk kita hati. Nah, sekarang menjadi tugas kita. Dan ini yang ini kita bahas. Ya, bagaimana Al-Qur'an itu kemudian bisa mengalir masuk ke dalam hati? Karena Al-Quran tidak akan bisa mengalirkan hidup kita ke surga kecuali kalau kita sudah mengalirkan Al-Quran itu masuk ke dalam hati. Kalau Quran baru di kepala, hidup tidak akan mengalir ke surga. Mengalir ke surga hanya angan-angan bagi orang yang Qurannya hanya di kepala. Apalagi kalau di hati enggak, di kepala juga enggak. Hidupnya tidak akan mengalir menuju surga, menuju kepada kebaikan. Nah, jadi mengalir masuk ke dalam hati. Ini yang akan membuat Quran bermanfaat bagi kita. Tidak hanya Al-Kahfi, semua Al-Quran. Surat Al-Kahfi yang sedang menjadi pokok bahasan kita itu hanya akan ada manfaatnya kalau surat Al-Kahfi itu ada di dalam hati. Iya, kalaulah kemudian kita baca Al-Kahfi dan di dalam Al-Kahfi itu ada 4 kisah tadi dan 4 kisah itu masuk ke dalam hati, maka semua kisah yang ada di surat Al-Kahfi itu akan menjadi hikmah bagi kita. Iya, akan menjadi hikmah bagi kita. Karena itu sebenarnya ada hal yang lebih harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum memahami kisah-kisah Al-Kahfi, yakni menyiapkan hati kita bagi hadirnya Al-Quran, menyiapkan hati kita untuk menerima kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk 4 kisah yang ada di surat Al-Kahfi ini. Ya, kenapa kita katakan mengalir ke hati? Ya, bagai perjalanan. Ya, kita menempuh perjalanan akan nyaman kalau bawa apa? Bawa uang. Betul? Ya. Tapi apa jadinya kalau kita merasa sudah bawa uang, ya, pas mau bayar kok enggak ada di saku? Berarti uangnya manfaat enggak? Enggak. Berarti uang itu akan memberikan manfaat kalau masuk ke dalam saku. Kalau ketinggalan, ya, punya uang 1 miliar, kalau ketinggalan ada manfaatnya. Sama halnya dengan Quran. Seberapapun Quran ada di depan kita, tapi kalau enggak ada di hati, itu Quran yang ada di depan kita enggak ada manfaatnya. Seberapapun kepala kita isinya Quran, tapi itu Quran enggak ada di hati, maka Quran yang ada di kepala itu enggak ada manfaatnya. Emang ada orang yang Qurannya di kepala? Ada. Dia paham Quran, dia ngerti Quran. Tapi Quran karena tidak ada di hatinya, enggak ada manfaatnya. Karena itu ini yang paling penting, bagaimana Quran itu ada di dalam hati. Ya, karena barang siapa yang telah mengalirkan Al-Quran masuk ke dalam hatinya, kelak Allah akan mengalirkan hidupnya bersama Al-Quran menuju surga. Jadi orang yang Qurannya sudah ada di dalam hati, entah kenapa apapun yang dia lakukan itu selalu sesuai dengan Quran. Ya. Itu orang yang Qur'annya sudah ada di dalam hati. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan, itu selalu sesuai dengan Qur'an. Kata-katanya Qur'an, perbuatannya Qur'an, itu orang yang Qur'annya sudah ada di dalam hati. Iya, Allah akan buat apapun yang dia lakukan sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pada akhirnya menjadi tugas kita. Bagaimana caranya agar Al-Quran, Al-Karim sepenuhnya masuk ke dalam hati? Karena tugas ini diamanahkan ke kita. Iya. Kalau kita melakukan, akan terjadi pada diri kita. Quran ada di hati. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya tidak akan mungkin Quran itu ada di dalam hati. Nah, apa yang harus kita lakukan agar Al-Quran itu ada di dalam hati? Mari sama-sama kita bahas. Kita ingin mengambil pelajarannya dari apa yang kebenaran nih. Kalian kan sambil makan nih. Kenapa makan? Iya, lapar. Cocok bener nih. Iya. Kita ingin mengambil cara pelajaran bagaimana memasukkan Quran ke dalam hati dari apa yang selama ini sudah kita lakukan ketika lapar. Iya, ketika lapar pengen apa? Pengen makan ya. Wah, lagi lapar pengen makan, kok hadir di hadapan kita makanan-makanan seperti ini nih. Lebih enak yang di layar atau yang di piring? Yang di layar. Iya, di piring ya, lebih enak ya, karena lebih nyata. Yang di layar enggak nyata. Iya, bayangkan lagi lapar disuguhi makanan-makanan seperti ini. Nih, saya lihat ada wajah-wajah yang begitu sangat kemecer ini. Kita belajar dari kebiasaan kita makan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan, apa pengertian makan? Makan itu kan memasukkan makanan kemana? Targetnya sampai kemana? Ke perut. Kalau baru masuk ke mulut, apa sudah final? Belum. Targetnya masuk ke dalam perut. Ya, itu targetnya. Nah, biar makanan itu masuk ke dalam perut, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali. Ya, nih, makanannya ada, tetapi dia tidak mau membuka mulut. Makanan bisa masuk nggak? Nggak. Ya, persis sama seperti yang antum akhwat lakukan kan. Pertama kali adalah membuka mulut, betul? Ya, ini tahap awal kalau kita ingin makanan itu masuk ke dalam perut. Harus mau membuka mulut. Setelah membuka mulut, tahap berikutnya apa? Ya, udah paham semua lah ya. Mengunyah. Ya, ada yang langsung nelan? Enggak. Apalagi makan selondok begitu. Pasti dikunyah dulu. Iya. Setelah dikunyah diapakan? Telan. Iya. Berarti kalau begitu, ada berapa tahap untuk membuat makanan itu masuk ke dalam perut? Ada berapa? Ada tiga kan? Ya, tiga itu apa? Membuka mulut, mengunyah, dan menelan. Tiga tahap ini siapa yang harus melakukan? Siapa yang harus melakukan? Kita. Ya, gak mungkin orang lain kan? Gak mungkin orang lain. Kita yang pengen makan tapi nyuruh orang lain yang membuka mulut. Ada gak di antara kita yang ketika mau makan bilang gini, eh tolong kunyahkan makanan saya ya. Mungkin gak ngunyah nyuruh orang. Udah dikunyah baru dikasihkan gitu. Siapa yang mau ya. Menelan, siapa yang harus melakukan? Kita. Jadi tiga tahap ini sepenuhnya kita yang melakukan. Dan teman-teman sekalian, ketika kita sudah menelan, berarti makanan itu kan masuk ke dalam perut. Siapa yang mengurus makanan itu? Apakah kita harus masih harus terlibat untuk mengurus makanan yang kita telan? Waduh gawat nih, ini makanan nih harus masuk ke lambung ini, aduh jangan-jangan masuk ke jantung ini, masuk ke paru-paru. Kita kemudian sibuk gitu ngatur gimana caranya agar ketika kita menelan makanan jangan sampai salah. Harusnya kita masih ikut mengurus? Enggak. Ya, padahal makanan yang kita telan itu kan nanti harus diolah jadi daging, ya, jadi darah, jadi tulang. Masih harus ikut mengurus kita? Enggak. Kenapa? Sudah diurus oleh Allah. Sudah diurus oleh Allah. Tetapi Allah hanya akan mengurus makanan itu kalau makanan itu sudah melewati tiga hal ini. Membuka mulut, mengunyah, dan menelan. Kalau baru dua, membuka mulut, mengunyah, tapi menelannya belum, apakah makanan itu akan diurus oleh Allah jadi daging? Ya, malam gitu ya, makan gitu. Ya, udah kita buka mulut, udah kita kunyah, terus kita biarin ada di mulut, nggak ditelan. Malah makanan itu jadi apa? Jadi penyakit. Jadi Allah hanya akan mengurus makanan kalau makanan itu sudah melewati tiga tahap ini. Membuka mulut, mengunyah, dan menelan. Teman-teman sekalian, sesungguhnya proses menjadikan Al-Quran itu hidup dalam kehidupan kita, betul-betul menghidupkan kehidupan kita, prosesnya sama seperti kita makan. Iya, melalui tiga tahap. Melalui tiga tahap. Iya. Apa tiga tahap itu? Yang pertama adalah membuka. Membuka apa? Bukan membuka mulut ya. Membuka hati. Itu tahap pertama. Tahap kedua, mengunyah. Tahap ketiga, menelan. Terus dengan cara apa kita membuka hati ya, agar Quran itu masuk ya, agar Quran itu masuk. Caranya adalah dengan nasyidut ta'amul. Itu cara untuk membuka hati agar Quran masuk ke dalam hati. Nasyidut ta'amul. Semangat dalam berinteraksi dengan Quran. Nanti akan kita jelaskan Seperti apa nasyidut ta'amul itu? Nasyidut ta'amul adalah cara agar Quran itu masuk ke dalam diri kita. Nah, itu membuka hati. Terus mengunyahnya dengan apa? Nah, kalau mengunyahnya adalah dengan istimrarul fahmi. Terus-menerus memahami Quran. Terus-menerus memahami Quran. Itu istimrarul fahmi. Jadi ketika kita istimrarul fahmi itu sebenarnya kita sedang mengunyah. Mengunyah kandungan Al-Quran. Jadi mengunyahnya dengan istimrarul fahmi. Dan satu lagi menelan. Dengan cara apa kita menelan Al-Quran yang akhirnya betul-betul masuk ke dalam jiwa kita, iya, masuk ke dalam ruh kita adalah dengan at-ta'zim, dengan berlaku ta'zim kepada Al-Quran, iya, berlaku ta'zim kepada Al-Quran. Nah, kita rinci satu persatu, iya. Jadi tiga ini yang harus kita lakukan: nasyidut ta'amul, istimrarul fahmi, dan at-ta'zim. Kita yang harus melakukan, dan Allah menunggu sejauh mana kita mau melakukan ketiganya. Kalau kita mau melakukan ketiganya, nextnya akan diurus oleh Allah. Sebagaimana Allah mengurus makanan yang kita telan. Iya, sebagaimana Allah akan mengurus makanan yang kita telan masuk ke dalam perut. Habis itu kan kita nggak ngurus-ngurus. Diurus oleh Allah makanan itu menjadi kehidupan baik kita. Ya, membuat kita tumbuh, ya, membuat kita berkembang. Sama kalau kita mau melakukan tiga hal ini, Allah akan buat Al-Quran itu menumbuhkan hidup kita, mengembangkan hidup kita, menjadikan hidup kita hidup yang lebih baik, hidup yang tumbuh. Nah, kita mulai dari yang pertama, ya, yaitu nasyidut ta'amul, semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Apa wujud nasyidut ta'amul? Ya. Yang jelas nasyidut ta'amul adalah kunci pembuka untuk menjadikan Al-Quran ada di dalam hati. Iya, itu nasyidut ta'amul. Kunci pembuka untuk menjadikan Al-Quran itu ada di dalam hati. Terus apa wujud dari nasyidut ta'amul itu? Wujudnya ada tiga. Yang pertama, belajar dan mengajar Al-Quran. Ini bagian dari semangat kita. Semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran kita wujudkan dengan belajar dan mengajar Al-Quran. Iya, mengajar dan belajar Al-Quran, belajar dan mengajar Al-Quran. Dan bicara tentang belajar Al-Quran itu nggak akan pernah ada selesainya. Iya, nggak pernah ada kata selesainya. Kalau kita tanya para qori, para ahlul Quran, para hafiz, sampai saat ini mereka tetap belajar. Iya. Kalau kita dekat dengan mereka, itu mereka, iya, kenal Ustaz Salihuddin? Kenal? Beliau hafiz Al-Quran. Bacaan Qurannya bagus. Suaranya juga bagus. Apakah beliau sudah tidak lagi belajar Al-Quran? Enggak. Ada kala-kala tertentu per beberapa bulan itu, beliau berguru lagi kepada ahli Quran yang lebih tinggi ilmunya. Sama seperti Ustaz Yusuf Mansur, kenal? Pasti kenal lah ya. Ahli gak beliau dalam soal Quran, tapi beliau masih belajar Al-Quran kepada syekh-syekh Al-Quran. Ya, itu bukti bahwa ada nasyidut ta'amul, ada semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya, karena itu kenapa kita ada batasan minimal ya. Sebagai muslim, muslimah, sehari kita baca Quran berapa? Berapa? Satu juz. Ya, satu juz. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Bandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, ya, terutama kalau Ramadan, ya, itu beliau khatam Qur'annya cuma dua kali. Ya, Imam Syafi'i, ya, kalau Ramadan itu beliau khatam Qur'annya cuma dua kali dalam satu hari. Khatam Qur'an dua kali dalam satu hari. Satu kali khatam di luar sholat, satu kali khatamnya lagi di dalam sholat. Kita sehari berapa tadi? Satu juz. Jadi dibanding beliau, tapi sudahlah, satu juz itu sudah menunjukkan kita ada semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, akan lebih sempurna lagi adalah menghafal Al-Quran. Sebab otomatis orang kalau menghafal Quran, interaksi dengan Al-Qurannya tinggi atau rendah? Tinggi. Ya, untuk menghafal satu halaman saja, itu kan dibolak-balik kalau baru menghafal. Itu kalau di total bisa dua juz itu dia. Belum lagi kalau sudah hafal murojaah. Kan syaratnya kalau pengen hafalannya itqan, ya, kita menjadi mutqin, ya, fi hifdzil Quran. Kalau sudah hafal satu halaman, ulangi satu halaman itu 40 kali. Mengulang hafalan satu halaman 40 kali sama dengan baca Quran berapa juz? 2 juz. Maka kalau orang menghafal Quran, otomatis interaksi dia dengan Al-Quran sangat tinggi. Iya, nasyitut ta'amulnya udah dapat. Insya Allah, orang yang semangat berinteraksi dengan Al-Quran dengan ketiga macam cara ini, itu tanda kalau Al-Qur'annya sudah dia masukkan ke dalam hati. Allah sudah melihat betul bahwa kita sudah memasukkan Al-Qur'an ke dalam hati kita. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an seperti ini sebagai khairukum. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajar Al-Qur'an. Baik, ini yang pertama. Iya, sangat mudah untuk difahami. Pokoknya, perbanyak interaksi, tunjukkan semangat interaksi kita dengan Quran, dengan kita belajar, mengajar. Iya, ngajar TPA itu bagian dari semangat kita. Iya, ngajar TPA termasuk juga tadi membaca dan menghafalkan Al-Quran. Nah, yang kedua adalah istimrarul fahmi. Ini yang kita sebut sebagai tahap mengunyah. Iya, tahap mengunyah. Jadi kita mengunyah Al-Quran dengan cara memahami. Ya. Terus bagaimana cara kita memahami? Ada dua. Yang pertama adalah mempelajari tafsir Al-Quran. Iya, memahami tafsir Al-Quran. Sudah pernah khatam satu kitab tafsir Quran? Wah, berarti belum mengunyah ini. Udahlah, gak usah tafsir ya. Terjemah Al-Quran, acung tangan yang sudah khatam. Terjemahnya. Wah, itu berarti juga belum ya. Padahal terjemahnya saja belum cukup. Minimal kita membaca tafsir Al-Quran. Ya. Padahal tafsir Quran itu gak cukup satu. Kita tahu betul kitab tafsir itu. Jumlahnya banyak gak? Wah, banyak banget itu. Ada tafsir Al-Quranul Karim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir. Ada tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin. Ya, dua Jalaluddin. Kemudian Imam At-Tabari juga ya, nyusun kitab tafsir At-Tabari. Imam Baydawi ya, punya kitab tafsir Al-Baydawi. Said Sabi, Said Kutub punya tafsir Fi Zilalil Quran. Ya, As-Sombuni juga punya kitab tafsir Sofwatut Tafasir. Banyak sekali versi-versi kitab tafsir, dan semua kitab tafsir itu satu melengkapi yang lain. Karena semua kitab tafsir nanti ada spesifikasi, ada khasais yang tidak dimiliki oleh kitab tafsir yang lain. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kalau kita ingin mengunyah Al-Quran, pelajari tafsirnya. Hadiri majelis-majelis tafsir. Yang kedua, selain mempelajari tafsir adalah mentafakuri dan mentadaburinya. Inti dari tafakur dan tadabur adalah memunasabahkan satu ayat dengan kenyataan. Menghubungkan satu ayat yang sedang kita tafakuri atau kita tadaburi dengan realita yang ada. Afala yatadabbarunal Quran. Iya. Jadi mentadabburi Al-Quran itu adalah keniscayaan. Seniscaya orang kalau makan pasti dikunyah. Jadi kalau ada orang semangat berinteraksi dengan Al-Quran tapi malas mengkaji tafsirnya, itu seperti orang makan tapi habis itu gak dikunyah. Ya, apa jadinya? Kalau seandainya kita dikasih sate ini, ya, taman surga kita sore ini, ya, dikasih sate, seneng gak? Seneng. Tapi panitia ngasih syarat, silahkan ambil satenya, silahkan makan, tetapi gak boleh dikunyah. Langsung telan, mau gak? Mau? Wah, mikir sekian kali. Awas kalau ternyata gak langsung telan, harus bayar. Terima menerima atau gak menerima? Nah, buat apa makan sate kalau gak dikunyah? Sementara kita tahu nikmatnya sate itu kapan? Waktu dikunyah. Ya. Nah, kalau gak boleh kunyah, sama aja gak bisa menikmati sate. Karena itu kita akan menemukan nikmatnya Al-Quran ada pada saat kita memahami tafsirnya, ada pada saat kita mentadaburinya. Ya. Orang yang memahami Quran tanpa tafsir seperti orang makan tidak pakai dikunyah. Orang kalau makan enggak pakai dikunyah, hasilnya apa? Ini makan selondok nih. Coba makan selondok, iya. Jangan dikunyah. Langsung bikin perut jadi apa? Perut jadi apa? Mules ya. Iya. Perut jadi mules. Dan tahukah kita, tidak sedikit orang-orang yang ketika ditunjukkan Al-Quran itu langsung mules. Ya, karena dia tidak memahami tafsirnya, tidak mentadaburinya. Mau dicontohkan? Mau? Ya, baik, saya ingin tunjukkan kepada antum akhwat semua ini. Inginkah kita masuk surga? Jung tangan yang pengen masuk neraka. Enggak ada ya. Semua kita ingin masuk surga. Mau enggak saya tunjukkan jalan ke surga? Mau. Bukan saya yang menunjukkan, tapi yang menunjukkan adalah dia yang memiliki surga, Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih jalannya ke kita. Ini jalannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mendapatkan surga sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Ini yang bilang siapa? Allah. Kalian tidak akan memperoleh surga sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Pertanyaannya, ini ayat termasuk ayat yang ringan atau berat untuk diamalkan? Nah, kalau berat tandanya mules. Kalau berat tandanya mules. Bayangkan ahli pengajian saja masih bisa mules ketika ketemu dengan Al-Quran. Ya, makna yang gak pernah ngaji. Kenapa kita tiba-tiba merasa berat dengan ayat ini? Karena kita belum tahu tafsirnya, kita belum mentadaburinya. Andai saja kita mau mentadaburi ayat ini, kita akan merasakan ayat ini betul-betul ayat yang sangat ringan. Mau saya ajak sebentar saja untuk tadabur? Nih, tadaburnya. Karena tadabur tadi pengertiannya adalah mengaitkan ayat dengan realita yang ada dalam kenyataan. Ya, mengaitkan ayat dengan realita yang ada dalam kenyataan. Nah, kita lihat realita saja. Ya, realita dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada orang lagi mainan HP. Ya, HP dia harganya ya sebut saja si A. Dia punya HP harganya 10 juta. Ya. Dia punya HP harganya 10 juta. Terus ada ya, si B. Si B bilang kepada si A. A, kamu lihat itu mobil saya. Itu harganya 200 juta. Kalau kamu kasihkan HP kamu yang harga 10 juta itu ke saya, silahkan mobil 200 juta itu menjadi milik kamu. Si A semangat gak? Semangat gak untuk memberikan HP-nya? Semangat? Kenapa semangat? Akan diganti dengan akan dapat mobil harga 200 juta. Dia akan lepas gak HP itu? Dilepas? Dilepas. Karena nanti akan dapat ganti, yaitu mobil harga 200 juta. Betul? Baik, kalau betul kita lihat ayat tadi. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau kalian mau memberikan apa yang paling kalian sukai. Suka sama HP enggak? Uang lah ya, uang. Ini kotak infaknya udah lewat ya. Pas buka dompet, ada yang nolnya 3, ada yang nolnya 4, ada yang nolnya 5. Mana yang paling kita sukai? Yang nolnya 5, 100 ribu. Allah bilang kepada kita, kalau engkau kasihkan 100 ribu itu kau kotak infak, aku ganti dengan surga. Yang surga itu nilainya berapa? 200 juta? Gak ada apa-apanya. Diganti oleh Allah dengan surga yang nilainya luar biasa. Percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah? Percaya. Berarti kalau begitu, sebenarnya ngasihkan uang 100 ribu, itu sesuatu yang berat atau ringan? Ringan. Kalau kita sudah tahu Allah akan ganti kita dengan surga. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sampai berapa menit lagi? 10 menit lagi. Saya ingin tunjukkan satu ayat lagi. Surat Fusilat ayat 41 sampai ayat 34. Maaf, surat ke-41 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wa as-sayyi'ah." Ya, kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Terus Allah lanjutkan dengan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang berlaku buruk kepada kita berdasarkan ayat ini, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Pertanyaannya, ayat ini menjadi ayat yang ringan atau berat? Ringan atau berat? Kalau bilang ringan, biasanya setelah ini akan ada kejadian. Ya, disakitin orang. Kalau kita disakitin orang, kita harus membalas dia dengan apa? Kebaikan. Apa wujud kebaikannya? Beli setangkai anggur, kita kasihkan ke dia. Secara umum, ayat ini ringan atau berat untuk diamalkan? Berat. Kenapa berat? Mules sih. Karena ayat ini tidak dikunyah. Kalau kita mengunyah ayat ini, kita akan menemukan ayat ini betapa sangat ringannya untuk diamalkan. Kenapa ringan? Ini tadabburnya. Iya, ini tadabbur kita. Manakah yang kita inginkan, kaya atau miskin? Kaya ya. Semua kita pengen jadi orang kaya. Nah, dalam keadaan kita ingin jadi orang kaya, apa yang kita rasakan saat bertemu dengan orang yang mau membantu mewujudkan keinginan kita untuk jadi orang kaya? Ada orang mau bantu kita agar kita bisa jadi orang kaya. Seneng gak? Perasaan kita ke beliau apa? Seneng atau mangkel? Senang. Ya, ada orang mau bantu dan beliau bantu itu betul-betul tulus. Kasih modal 300 juta biar kita bisa jualan itu. Dan beliau bilang, udah gak usah mikir kapan kembalinya. Udah gak usah mikir bagi hasil. Yang penting pokoknya bapak, ibu jadi orang kaya. Itu sudah menjadi kebahagiaan bagi saya. Pasti kita akan bilang apa sama beliau? Terima kasih ya. Ingin membalas kebaikan beliau dengan apa? Kebaikan pula. Karena beliau sudah membantu saya agar saya bisa jadi orang kaya. Betul? Kalau betul, sekarang inginkah kita jadi pemaaf? Acung tangan yang ingin jadi pendendam. Gak ada ya. Semua kita berarti ingin jadi pemaaf, benar? Kita ingin sekali jadi pemaaf. Nah, kita semua ingin jadi pemaaf. Terus ada orang yang betul-betul mau membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf. Ada orang yang mau membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf. Pertanyaannya, gimana perasaan kita? Dia membantu sungguh-sungguh sekali, serius sekali. Pokoknya beliau ingin agar kita bisa mewujudkan harapan kita, keinginan kita untuk jadi pemaaf. Dia mau bantu kita. Seneng gak dibantu? Seneng gak? Seneng lah ya. Pengen jadi pemaaf kok ada yang mau bantu? Ya seneng saya. Nah sekarang siapa orangnya yang ingin membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf? Siapa orangnya? Bukankah beliau? Betul gak? Beliaulah orangnya yang betul-betul ingin membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf. Betul? Nah kalau gak ada orang yang nyakitin kita, bisakah kita jadi pemaaf? Gak bisa. Berarti kalau begitu, beliau adalah orang yang benar-benar ingin membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf. Dan beliau sungguh-sungguh gak membantu kita? Sungguh-sungguh lihat wajahnya, serius gak? Wah serius banget ya. Iya, bahkan sangat boleh jadi sampai dia mengorbankan dirinya. Biarlah saya hidup tidak bahagia. Agar orang bisa melakukan perbuatan yang sangat mulia yaitu pemaaf. Ya, berarti beliau sangat sungguh-sungguh membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf. Logikanya, harusnya kita berlaku apa sama dia? Berlaku buruk atau berlaku baik? Berlaku baik. Berarti ayat idfa' billati hiya ahsan itu cocok enggak? Cocok. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Karena sejatinya orang yang berlaku buruk kepada kita adalah orang yang sedang membantu kita menghamparkan jalan agar kita bisa berlaku baik. Karena kebaikan itu ada dua jalannya. Kebaikan itu ada dua jalannya. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Tapi mana yang kualitas kebaikannya lebih tinggi? Ketika jalannya baik atau buruk? Berarti kalau begitu logikanya keburukan adalah alasan baik kita untuk menjadi orang yang lebih baik bila dibanding dengan orang yang jalan hidupnya baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalau betul kita mentadabburi ayat tadi, karena saya ingin jadi pemaaf, maka saya lapang saat ada orang yang mau menghina menyakiti saya, bahkan saya ingin membalasnya dengan kebaikan. Tahap terakhir adalah menelan. Nah, menelan itu adalah dengan berlaku ta'zim. Ta'zim berarti bersikap kepada Al-Quran dengan sikap yang penuh pengagungan. Kalau kita punya sikap ta'zim kepada Al-Quran, itu berarti kita sudah menelan Al-Quran masuk ke dalam ruh kita, ke dalam jiwa kita. Ada rasa ta'zim kepada Al-Quran. Jadi kalaupun kita membacanya, membaca dengan ta'zim. Menghafalkannya, menghafalkan dengan ta'zim. Iya. Kalau ada orang menghafalkan Quran biar ikut MTQ, Musabaqah Hifdzil Quran, itu dia tidak ta'zim kepada Al-Quran. Kenapa? Ya soalnya hadiahnya lumayan ya, mesin jahit. Ini orang tidak ta'zim banget kepada Al-Quran. Ya, hadir di majelis ilmu, tafsir Quran, betul-betul dengan ta'zim kepada Al-Quran. Bahkan, sangat boleh jadi wujud ta'zim kita adalah sikap kita ketika kita memegang Al-Quran. Itu akan ikut menentukan sejauh mana ta'zim itu betul-betul nampak dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah lulus, ya, bersikap ta'zim secara utuh kepada Al-Quran, Al-Quran itu nanti akan masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam ruh kita, masuk ke dalam jiwa kita. Dan kalau Quran sudah masuk ke dalam ruh dan jiwa kita, tidak akan mungkin tidak memberikan perubahan. Tidak akan mungkin tidak memberikan perubahan. Pasti akan memberikan pengaruh perubahan sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang masuk ke dalam ruh atau jiwa kita. Dan yang membuat Quran itu masuk ke dalam ruh dan jiwa kita sekali lagi adalah sikap ta'zim kita kepada Al-Quran. Sikap ta'zim kita kepada Al-Quran. Karena itu kenapa kalau di kampung ya, orang kalau bawa Quran itu gimana? Itu menunjukkan sikap apa? Ta'zim. Ta'zim kepada Qur'annya. Dan ta'zim kepada Qur'an itu sebenarnya adalah bagian dari ta'zim kepada Allah. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk takwanya hati. Dan Quran itu adalah salah satu di antara syiar Allah. Ya, karena itu saya pernah sholat betul-betul enggak khusyuk. Kenapa enggak khusyuk? Saya udah takbir nih. Sebelah saya tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Iya, terus ditaruh di bawah. Saya pikir naruh dompet itu. Tapi pada saya lihat, Masya Allah, naruh Quran di bawah itu. Sejajar dengan telapak kaki. Lebih-lebih ketika dia sujud, aduh, hati ini rasanya, ya Allah, enggak terima itu. Iya, ini orang ta'zimnya kepada Quran sama sekali enggak ada. Iya, sama sekali enggak ada. Tapi kan Quran itu isinya kertas. Iya, isinya kertas. Ya jangan lihat kertasnya. Lihat apa yang ada di kertas itu. Jelas beda kan kertas yang isinya Quran dengan kertas yang isinya koran. Kalau betul alasan Quran itu kan kertas, yang enggak usah pakai ta'zim-ta'ziman. Maka harusnya punya uang 100.000 itu kertas bukan? Kertas bukan. Kertas dihargai enggak? Dihargai, disimpan, itu namanya ta'zim enggak? Ta'zim itu sama kertas. Cuma uang 100.000 dengan Quran lebih berharga mana? Quran. Sama Quran, sama uang kertas 100.000 ta'zim. Kenapa sama Quran kok tidak ta'zim? Kalau orang tidak ta'zim, dia sendiri yang merasakan akibatnya. Quran itu sulit untuk masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam jiwa. Tapi kalau kita ta'zim, yakinlah, setiap kali kita baca Quran, sebagai penutup, katakanlah yang kita baca, semisal ya, ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing orang lain. Kalau ayat ini, iya, ayat ini dibaca oleh kita dalam keadaan kita sudah mengunyahnya dengan baik, karena kita paham tafsirnya, kita mentadabburinya, dan kita membacanya dengan ta'zim, ayat ini akan masuk ke dalam ruh, ayat ini akan masuk ke dalam jiwa. Hasilnya apa? Kita akan menjadi orang yang tidak suka dengan yang namanya buruk sangka. Kita akan menjadi orang yang tidak senang mencari-cari kesalahan orang lain. Dan kita akan menjadi orang yang tidak suka bercerita buruknya orang lain. Itu karena ayat tadi betul-betul masuk ke dalam ruh dan jiwa. Dan itulah yang ini kita harapkan. Dan itu pasti akan terjadi bagi orang-orang yang ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran betul-betul menepati tiga hal tadi. Nasyaitu ta'amul, istimrarul fahmi, dan satu lagi, at-ta'udin. Wallahu a'lam. Menjadi yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf memang tidak sesuai amat dengan judul yang disiapkan oleh panitia, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah dipaparkan. Baik, acara selanjutnya yaitu pertanyaan sesi tanya jawab. Insya Allah akan kita beri dua pertanyaan ya, karena mengingat waktu dulu. Yang pertama, satu ikhwan, satu akhwat. Monggo. Ikhwan, ada pertanyaan? Oke, akhwat. Akhwat dulu ya. Oke. Monggo, Mas. Mbak. Dia merasa bahwa kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran, dan sering juga mendapat jawaban mungkin ketika kita merasa sulit untuk menghafalkan Al-Quran itu menunjukkan bahwa kita dalam keadaan banyak maksiatnya. Namun apakah memang ketidakmampuan seorang dalam menghafalkan Al-Quran itu menunjukkan bahwa ia dalam keadaan maksiat? Soalnya kan kita juga lihat ya, kita temukan juga banyak peneliti-peneliti yang umumnya mereka itu nonis, tapi justru mereka mampu untuk menguasai, nggak hanya menghafal, tapi mereka juga paham isi dari Al-Quran seperti Ustaz. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, kenapa ada orang yang merasa kesulitan menghafalkan Quran? Pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang pastinya akan diajukan oleh orang-orang yang memang belum hafal Quran. Memang dia belum hafal Quran. Iya. Orang kalau belum bisa naik sepeda, maka naik sepeda itu sulit enggak? Naik sepeda itu sulit enggak? Ya sulit, karena dia belum bisa naik sepeda. Iya, artinya kalau ada orang yang saya kok sulit untuk menghafalkan Quran, nggak ada masalah, memang harus sulit. Memang harus sulit. Kalau nggak pakai sulit, semua orang bisa hafal Quran. Tinggal bagaimana kemudian kita memahami kenapa sulit. Iya, kenapa sulit? Nah, sulit itu terjadi karena memang nasyidut ta'amulnya belum, semangat berinteraksi dengan Al-Qur'annya belum maksimal. Iya, semangat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'annya belum maksimal. Karena itu tingkatkan interaksi dengan Al-Qur'an. Karena itu sebenarnya ada cara bagaimana kita bisa menghafalkan Qur'an adalah jangan menghafalkan Qur'an, iya, jangan menghafalkan Qur'an ayat-ayat yang kita memang belum lancar. Ayat-ayat yang memang kita belum lancar. Iya, berarti kalau begitu tahap awal adalah lancarkan dulu. Nah, untuk lancar harus kita apakan? Harus kita apakan? Kita baca berulang-ulang. Iya, kalau kita baca berulang-ulang, ada kesempatan berbuat maksiat enggak? Ada kesempatan berbuat maksiat? Ya, enggak ada. Waktunya habis bersama Al-Quran. Iya, karena sebenarnya logikanya sederhana. Tidak akan mungkin ada udara di dalam gelas kalau udara itu berisi air. Orang tidak akan mungkin berbuat maksiat kecuali kalau dia tidak sibuk dengan kebaikan. Iya. Orang kalau tidak sibuk dengan kebaikan, ya logikanya akan ada kesempatan merasa sempat untuk berbuat maksiat. Kapan orang merasa sempat untuk nonton konser? Untuk ngobrol ngegosip? Kapan dia merasa sempat? Ketika dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah, faiza farogta fansob, apabila engkau sudah menyelesaikan satu urusan, segeralah menyelesaikan urusan yang lain. Maka kita tidak akan pernah merasa sempat untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi itu dosa. Karena itu sederhana, kalau memang kita ingin tidak ada kesulitan menghafalkan Quran, caranya adalah baca Quran itu berulang-ulang sampai waktu kita habis bersama Al-Quran. Tidak sempat lagi untuk nonton sinetron. Iya, jadi gak sempat nonton bola, gak sempat nonton yang sia-sia. Nah, kalau sudah berkurang maksiatnya seperti itu, nanti akan ada janji dari Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, akan ada kemudahan dari Allah untuk bisa mengingat-ingat kembali Al-Quran yang sudah kita baca. Sehingga memang sebenarnya ada korelasinya antara menjauhkan diri dari maksiat dengan kualitas hafalan. Kalau pakai logika, orang habis nonton sinetron terus menghafalkan Quran, itu pikirannya isinya apa? Sinetron. Ya wajar aja dia sulit. Iya, karena pikirannya terpecah. Iya, pikirannya tidak fokus kepada Al-Quran. Iya. Habis ngelihat gitu ya, akhwat cantik gitu, masuk ke masjid buka Quran, itu yang kelihatan di Quran apa mas? Akhwat tadi, ya gimana bisa ngapalin karena Qurannya apa konsentrasinya terpecah. Iya. Nah, karena itu memang ada anjuran hindari hal-hal yang akan menimbulkan maksiat karena bisa memecah konsentrasi kita di dalam menghafalkan Al-Quran. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, satu penanya terakhir dari Ikhwan. Oh ya, info juga nih, kalau ada pertanyaan akan telah disediakan pos souvenir-souvenir bagi para penanya. Jadi, yuk mari monggo tanya. Kalau nggak ada Ikhwan ini bakalan dilempar ke Akhwat nih pertanyaannya, kesempatan pertanyaannya. Yuk monggo. Gimana? Ada? Ikhwan ada? yang akhwat ada atau malu-malu nih? Oke. Okay. Gak ada. Sendiri tutup aja kalau. Baik. Bener nggak ada? Oke. Okay. Baik mas, sambung. Baik Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Susanto. Ingin bertanya mengenai tahap dalam memulai menghafal Al-Quran. Apakah terlebih dahulu baiknya diperbaiki bacaan sampai betul-betul benar, baru mencoba mulai menghafal, atau sambil menghafal sambil diperbaiki seperti itu Ustaz, seperti tajwid dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebaiknya memang bacaannya diperbaiki terlebih dahulu, karena dengan bagusnya bacaan Quran kita, ya bagusnya bacaan Quran kita itu akan mendukung proses menghafalkan Quran. Yang kedua, kalau seandainya bacaannya belum bagus terus menghafalkan Quran, maka dikhawatirkan itu kebawa-bawa meskipun dia sudah hafal Quran. Ya, seperti orang-orang tua yang akhirnya hafal Al-Fatihah, itu kan modalnya mengulang-ulang, mendengar itu. Tapi karena bacaannya belum diperbaiki, maka tidak ada perubahan meskipun dia sudah hafal Quran. Begitu jadi imam, iya, orang baru merasakan kalau bacaan Qurannya harus ditahsin, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu jadinya kalau sudah salah begitu agak sulit lagi nanti untuk diperbaiki. Maka betul, tahsin dulu yang bagus, iya. Tapi yang enggak usah sampai tingkat ahli gitu ya. Iya. Ya istilahnya kalau pakai iqra, pakai qiraat itu udah khatam lah sampai jilid gharib gitu. Nah, sudah lulus jilid gharib, nah itu insyaallah berarti bacaan Qur'annya sudah bagus, mulailah menghafal. Tapi satu hal, hafal Qur'an itu bukan segala-galanya. Hafal Qur'an itu bukan segala-galanya. Iya, kita di Indonesia orang yang hafal Quran memang sangat-sangat dihormati ya, karena memang jarang masalahnya. Iya, jarang. Tapi kalau di Arab sana, iya di Arab sana itu bukan hal yang luar biasa hafal Quran itu. Memang sudah semestinya orang Islam hafal Quran itu memang sudah semestinya. Jadi kalau dulu ada Imam Asy-Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun gitu ya, atau 9 tahun, itu hal yang biasa. Kita di sini menganggapnya itu hal yang luar biasa. Saya kemarin ketemu dengan beliau Ustaz Abdul Hadi. Beliau orang Indonesia tapi lahir di Mekah. Ya, lahir di Mekah. Sejak umur 10 tahun beliau hafal Quran. Terus di usia 12 tahun beliau sudah menjadi guru Al-Quran untuk anak-anak di Masjidil Haram sampai sekarang. Di usia beliau saat ini 32 tahun, jadi sudah 20 tahun beliau jadi guru Al-Quran. Ya biasa di sana anak-anak menghafalkan Quran. Nah, karena itu kita tidak melihat menghafal Quran itu kayak sudah segala-galanya. Enggak, itu baru tahap awal. Tahap yang lebih penting justru adalah memahami isinya. Iya, memahami isinya. Karena tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan Quran kalau tidak memahaminya. Jadi seperti runtutan yang tadi kita sampaikan, menghafal Quran itu masih baru bagian dari nasyidut ta'amul. Jadi itu baru dalam proses memasukkan Quran ke dalam hati. Iya, kalau sudah dimasukkan kan harus dikunyah. Karena itu orang kalau sudah menghafalkan Quran merasa sudah cukup, sudah selesai, gak mau mengkaji tafsirnya, gak mau mentadaburi ayatnya, ya seperti orang makan udah memasukkan makanan ke dalam mulut tapi gak mau dikunyah. Karena itu prosesnya harus berkelanjutan, dikunyah dengan memahami tafsirnya, dan setelah itu ada rasa ta'lim kepada Al-Quran Al-Karim. Tapi tamatib ini tidak boleh di proses yang kedua. Kalau orang belum paham Quran tapi sudah talzim kepada Quran, ya ibaratnya tadi memasukkan makanan belum dikunyah ditelan. Iya, jadi berat. Iya, jadi berat. Jadi meskipun orang talzim kepada Quran, begitu ketemu dengan ayat idfa' billati hiya ahsan, kok berat ya? Iya sih, saya tahu ini Quran harusnya saya mengamalkan, tapi kok berat? Iya, karena dia belum melakukan tafakur dan tadabbur. Sehingga betul-betul tiga proses tadi harus kita lewati, dan mudah-mudahan seiring dengan perjalanan waktu kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki satu demi satu di antara tiga proses untuk menjadikan Al-Qur'an betul-betul mempengaruhi diri kita, hidup kita betul-betul seperti yang dikatakan oleh Said Qutb, tahta fi zilalil Qur'an. Fi zilalil Qur'an. Iya. Nahya fi zilalil Qur'an. Kita bisa hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Oke. Bagi para penanya tadi ya, dimohon jangan ulang dulu karena akan ada souvenir yang akan diberikan oleh panitia kajian. Terima kasih kepada Ustaz Satori, dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.